Setelah kita menyebutkan pada waktu yang lalu tentang rukun-rukun sholat, kemudian kita masuk ke rukun yang berikutnya. Kemarin sampai kepada masalah at-taslim, pengucapan salam. Bahwa mengucapkan salam di dalam sholat itu termasuk dari rukun sholat. Kemudian beliau berkata, wa amma qira'atul fatihati, adapun membaca al-fatihah. Kenapa membaca al-fatihah termasuk yang rukun? Faliqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi sahihaini, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. An Ubadah ibn Shamit, dari hadis Ubadah ibn Shamit, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak ada salat, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitabi. Ya, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini la apa namanya, ikhwan? Hah? La an-nafiyatul lil jins, menafikan jenis salat, tidak ada. Dan di sini ada, ya, kata-kata la tersebut ada dua kemungkinan. Ya, dan terkadang mungkin kita ada tiga kemungkinan. Ya, bahwa peniadaan tersebut mungkin yang dimaksud adalah meniadakan wujudnya perbuatan itu. Ya, meniadakan wujudnya perbuatan. Nah, ya, misalnya kita mengatakan la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Yani nafiul wujud, menafikan wujud orang yang beri rezeki, tidak ada. Yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini tidak mungkin untuk kita bawa itu, sebab terkadang orang melaksanakan sholat tapi walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah tetap dia itu melaksanakan sholat, iya kan? Jadi katakan melaksanakan sholat. Ya. Maka mungkin yang dimaksud adalah yang kedua, yaitu nafyun lisihah, meniadakan kesohihannya. Ya, wujudnya, amalannya ada, perbuatannya ada, tapi sohih tidak, diterima apa tidak. Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Jadi Nabi SAW mengatakan, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maksudnya adalah tidak sah. Tidak sah sholat tersebut. Entum hadza ikhwan. Hah? Nah. Ya, dan terkadang juga kata-kata menafikan itu biasanya dimaksud nafyun lil kamal, menafikan kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta yu'mina hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu nafyun lil kamal, meniadakan kesempurnaan iman. Imannya ada. Nah. Wa kullu hadhihi al-madhkurati min al-arkan, dan semua apa-apa yang disebutkan ini termasuk dari rukun-rukun salat. Man taraka wahidan minha amidan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun salat tersebut dengan sengaja, batalat sholatu, maka sholatnya itu batal. Ini tidak diterima. Wa man taraka sahiyan, dan barang siapa yang meninggalkannya karena lalai ataukah lupa, a'adal matruk, ya, maka hendaklah dia mengulangi yang ditinggalkan itu tadi. Ya, mengulangi yang ditinggalkan itu tadi, ma'as sajidati sahwi, disertai dengan sujud sahwi. Itu kalau rukun. Paham ini, ikhwan? Ya. Jadi kalau meninggalkan rukun, nah, maka mengulangi perbuatan tersebut disertai dengan sujud sahwi. Wa ala dzalika katsirun min ahli al-ilmi, dan ini merupakan pendapat para ulama. Hah? Kalau misalnya yang dilupakan itu berdiri misalnya, lupa berdiri. Akhirnya salat duduk. Dia salat zuhur 3 rakaat semuanya berdiri, sempurna. Ketika rakaat yang keempat dia duduk, dia lupa berdiri. Baik, padahal berdiri itu termasuk dari rukun salat. Salam. Berarti dia melaksanakan rakaat berapa rakaat? 3. Berarti cara menggantinya bagaimana? Sujud sahwi tak? Nomor rakaat? Sudah 4 rakaat, cuman berdirinya tok yang dilupa. Yang dilupa berdirinya. Berdirinya yang dilupa. Kalau lupa membaca Al-Fatihah. Karena termasuk rukun. Nah, ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. A'adal matruk, dia meninggalkan yang dia lupakan itu. Jangan antum paham yang ditinggalkan misalnya orang lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya saja yang diulang. Bukan. Tapi kalau dia meninggalkan salah satu dari rukun tersebut, maka rukunnya itu, rokaatnya itu semuanya batal dan dia harus mengulangi rokaat. Paham tuh mahat ikhwan? Nah, dia ulangi. Paham ini ya? A'adal matruk ma'a sajadat sahwi. Maka dia mengulang yang ditinggalkan disertai dengan sujud sahwi. Bukan hanya dengan sujud sahwi saja, tapi disertai dengan melakukan apa yang dia tinggalkan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah yang panjang, ketika beliau melaksanakan salat asar sebanyak 2 rakaat. Lalu setelah itu beliau sandar, para sahabat ada yang keluar ramai pada waktu itu. Di dekatnya ada Abu Bakar dan Umar. Para sahabat keluar, mereka berbincang di belakang, berubah salat. Salat sudah dipendekkan. Salat asar sudah menjadi 2 rakaat sekarang. Menyangka itu syariat. Dalam keadaan Rasulullah SAW pada waktu itu kelihatan marah. Maka ada salah seorang sahabat memberanikan diri. Ya, yang dikenal dengan Zulyadain. Ya, si panjang tangan. Bukan pencuri ya. Nah, tapi gelarnya demikian. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, anasita am kusyrati sholat? Apakah kamu lupa ataukah sholat itu sudah dipendekkan?" Kata Rasulullah, "Saya tidak lupa dan sholat tidak dipendekkan." Lalu kata Zulyadain, "Bal nasib, engkau yang lupa ya Rasulullah." Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asadaqa kama yaqulu Zulyadain?" Apakah benar yang dikatakan oleh Zulyadain? Maka di situ Abu Bakar dan Umar membenarkan, maka mereka, yakni Rasulullah SAW, tidak cukup sujud sahwi, tambah 2 rakaat, lalu setelah salam beliau sujud, beliau salam, yakni sujud sahwi sebanyak 2 kali, setelah itu salam kembali. Nah dari sini ikhwan fillah jazakumullah, orang yang meninggalkan rukun, caranya bagaimana? Mendatangkan rukun itu kembali, lalu kemudian disertai dengan sujud sahwi. Dan ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Hanya saja yang saya ketahui dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau mengatakan bahwa kalau seseorang meninggalkan membaca Al-Fatihah karena lupa atau lalai, maka yasqut, jatuh kewajiban itu. Tapi wallahu alam, ya, karena Al-Fatihah termasuk rukunun min arkanis shalah, maka tetap juga wajib untuk didatangkan. Dan melupakan Al-Fatihah berarti melupakan rakaat shalat tersebut dan harus diulangi dan disertai dengan sujud sahwi. Nah, fahim tum hadza ikhwan? Kecuali dalam keadaan atau dalam situasi yang diberikan rukhsah di dalam syariat. Yaitu kapan? Apabila seseorang datang dan dia masbuk, terlambat masuk ke dalam sholat, lalu kemudian mendapati imam dalam keadaan rukuk. Atau misalnya dia berdiri, ya, ketika mendapati imam dalam keadaan dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, melainkan dia harus mengikuti imam dalam keadaan rukuk. Maka dalam keadaan seperti ini yang rajih dari pendapat para ulama, dia mengikuti imam dan dianggap satu rakaat. Ya, barang siapa yang mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dianggap satu rakaat. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Mereka berdalil dengan hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala an terlambat dan mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka beliau mengikutinya. Ya, waktu itu beliau terburu-buru masuk ke dalam masjid. Naam. Lalu kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah kepadamu semangat dan jangan kamu ulangi lagi. Dalam artian jangan kamu ulangi perbuatan kamu bercepat-cepat, yakni berjalan menuju masjid, dan tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengulangi rokaat tersebut. Kalau memang rokaatnya itu tidak sah, tentunya akan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengulangi sholatnya. Paham ini? Wala yahtamilu hadzal mukhtasar tafsilul aqwali fi dzalik, dan tidak memungkinkan ya ringkasan ini untuk merinci pendapat-pendapat dalam permasalahan ini. Walakinna hadzal maslak huwal maslakul aqwa dalilan, akan tetapi cara ini merupakan cara yang paling kuat dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam.